بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita akan lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara. Sampai kita pada Al-Wajhur Rabi' wa Thalathun. Di halaman 196 jika cetakannya sama. Yaitu dikatakan, Qawluhu fi Injil Matta. Dan ucapan dia di dalam Injil Matta. Matta biasa disebut oleh kaum Nasrani dengan Matius. Sebagaimana Yohana, mereka biasa sebut Yohanes. Maka dalam Injil Matius, disebutkan di sana, Innahu lamma hubisa Yahya ibn Zakaria ba'atha talamidahu ilal Masih. Bahwasannya ketika ditahan Yahya ibn Zakaria, dia mengutus murid-muridnya kepada Al-Masih Isa. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, qulu lahu anta il amna wa tawaqqa ghairuk. Katakan padanya, apakah engkau il? Il ini barakallahu fikum, maknanya adalah Tuhan. Apakah engkau itu Tuhan atau bukan engkau atau selainmu? Faqala al-Masih, berkata al-Masih, al-haqqul yaqin aqulu lakum, aku katakan yang hak dan meyakinkan kepada kalian, annahu lam taqum min nisa'an afdal min Yahya ibni Zakaria, sesungguhnya tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan seseorang yang lebih afdal daripada Yahya ibn Zakaria. Disebutkan bahwasanya Yahya ibn Zakaria adalah yang paling afdal dari manusia. Wa inna Taurah wa kutub al-anbiya yaslu ba'daha ba'dan, dan bahwasanya Taurat dan kitab-kitab para nabi dibacakan sebagian atas sebagian yang lain. Mungkin maksudnya saling menjelaskan satu dengan lainnya, bin nubuwati wal wahyi. Yani kitab-kitab para anbiya saling dukung-mendukung untuk menjelaskan tentang kenabian dan wahyu yang diwahyukan pada nabi tersebut. Hatta ja'a Yahya, hingga datang Yahya. Wa ammal an, adapun sekarang, fa in syi'tum faqbalu, adapun sekarang jika kalian suka, terimalah. Fa inna il mazma ayati, faman kanat lahu udunan sami'atan falyastami'. Adapun sekarang, terimalah jika kalian suka berita dariku, karena sesungguhnya ketuhanan akan datang. Siapa yang memiliki dua telinga yang bisa mendengar, maka dengarlah. Demikian barakallahu fikum, dituliskan di sini Injil Matta 11 ayat 9-15. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadihi bisyaratun bimaji'illahi subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira, bisyarah, tentang datangnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dijuluki dengan il. Jadi il artinya ilah menurut bahasa Ibrani. Il adalah ilah bil Ibraniyah. Sehingga ketika disebutkan dalam salah satu kitab-kitab Injil mereka ada kalimat ucapan Yesus atau ucapan yang dimaksud Nabi Isa. Ili, ili, lama syabaktani. Ili, ili, maknanya Tuhanku, Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku. Kalau kalimat ini sabit dalam kitab mereka, artinya sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihi salam bukan Tuhan. Karena dia memanggil Tuhanku, Tuhanku. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan ili, ili. Idan al-il itu adalah ilah di dalam bahasa Ibrani. Sedangkan maji'uhu, sedangkan datangnya yang dimaksud adalah maji'u rasulihi, datangnya utusannya dan kitabnya dan agamanya. Dan ini mirip dengan berita yang ada dalam Taurat. Ja'allahu min turi Sina. Datang Allah dari Bukit Tur Sina. Ternyata yang datang adalah wahyunya, ucapannya, agamanya. Demikian pula dalam Injil ini dikatakan akan datang Allah, artinya akan datang utusannya. Membawa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yani huwa maji'u rasulihi wa kitabihi wa dinih. Kama fit Taurat. Sebagaimana dalam kitab Taurat, Ja'allahu min turi Sina. Yang ternyata yang datang adalah wahyunya. Qala ba'du 'ibadis salib, berkata mereka kaum Nasrani yang mereka membesarkan salib-salib mereka, innama bushira bi Ilyas an-nabi, sesungguhnya yang diberitakan itu akan datang Tuhanku atau akan datang il, yang dimaksud adalah berita akan datangnya Nabi Ilyas, katanya, kata kaum Nasrani. Kalau kita tanyakan pada mereka bagaimana dengan ayat ini dalam Injil Matius yang kalian baca, biasanya mereka akan menjawab, kata Ibnu Qayyim, oh itu berita akan datangnya Ilyas. Wa hadza la yunkar min jahli ummatud dalal. Dan ini tidak aneh pada mereka-mereka kaum yang bodoh, karena mereka tidak mengerti, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menyimpang dari agamanya, maka mereka tidak paham bahwasanya Ilyas jauh sebelum Nabi Isa. Tidak mungkin Nabi Isa memberitakan yang akan datang padahal yang disebut Nabi yang sudah lewat. Baik, itu sesungguhnya aneh bagi orang lain. Tapi bagi kaum yang bodoh ini wajar. Demikian yang dimaksud dalam Al-Qayyim. La yunkar min jahli ummatid dalal. Tidak diingkari. Yani wajar bagi orang yang memang umat yang bodoh. Umat yang tidak mengerti, tidak punya ilmu. عبادة خشبة الصليب التي نحتتها أيدي اليهود. Para penyembah-penyembah kayu salib yang diukir, dibentuk oleh orang-orang Yahudi, oleh tangan-tangan Yahudi. Mengapa tidak aneh bagi umat yang bodoh? Ilyas قد تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة. Karena Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salam, sudah lebih dulu diutus. Sudah lebih dulu irsalnya, diutusnya sebelum Al-Masih. Sebelum Isa alaihi salam. Sebelum Al-Masih yang mereka juluki dengan Yesus atau Yesus. Sebelumnya biduhur. Sebelum Nabi Isa berabad-abad. Duhur jamak dari dahar. Sangat lamanya Nabi Ilyas. Itu mutatawilah, sekian panjang masa yang mutatawilah, yang bersambung-sambung. Artinya barakallahu fikum, aneh kalau dikatakan bahwasanya Nabi Isa memberitakan akan datangnya Ilyas. Loh, Ilyas itu sudah datang jauh sebelum Isa. Maka aneh itu, tidak masuk akal sama sekali, kecuali bagi ummatud dalal. Kecuali bagi umat yang memang bodoh. Kaum yang memang tidak memiliki ilmu. Al-wajhul khamis wa thalathun. Bukti berikutnya adalah sisi ke-35. Qauluhu fi nubuwati Irmia. Ucapannya dalam kitab mereka tentang kenabian Irmia. Qabla an akhluqaka qad azzamtuka min qabli an usawwiraka fil batni wa arsaltuka wa ja'altuka nabiyan lil ajnasi kullihim. Disebutkan di dalam kenabian Irmia bahwa dia berkata, sebelum aku menciptakan engkau, aku telah mengagungkan engkau, menghormati engkau sebelum aku bentuk dirimu di dalam perut ibumu. Dan aku utus engkau, aku jadikan engkau sebagai nabi, lil ajnasi kullihim, untuk seluruh jenis manusia. Perhatikan kalimatnya, lil ajnasi kullihim, untuk segala jenis manusia. Demikian dalam perjanjian lama. Babnya Irmia. Di sana ada ayat barakallahu fikum 1:4-6. Hadhihi bisyaratun ala lisani Irmia liman ba'dahu. Ini adalah berita gembira yang diucapkan oleh lidahnya nabi mereka yang dijuluki Irmia. Liman ba'dahu, tentang apa yang akan datang atau orang yang akan datang setelahnya. Berarti ada kemungkinan-kemungkinan. Siapa yang akan datang ini? Imal Masih wa Imam Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaih. Mungkin yang dimaksud adalah akan datang Al-Masih. Mungkin yang dimaksud akan datang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Masih ada dua kemungkinan karena Irmia sebelum Nabi Muhammad SAW. Qala la ya'udduhuma ila ghairihima, tidak mungkin nabi-nabi lain. Hanya dua kemungkinan saja, karena setelah itu hanya ada dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa Muhammadun aula biha. Tetapi di antara dua kemungkinan ini, yang lebih mungkin adalah berita tentang Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena ada kalimat tadi bahwa Irmia berkata, akan datang Nabi, sudah diagungkan sebelum diutusnya, sudah dibesarkan sebelum dilahirkan, sudah diperjanjikan sebelum dia dibentuk dalam perut ibunya. Ada kalimat, lil ajnasi kullihim, kami utus engkau sebagai Rasul, untuk seluruh jenis manusia. Pertanyaannya, kalau ada dua kemungkinan, Nabi Isa atau Nabi Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihima, semoga Allah berikan salawat dan salam kepada keduanya. Mana yang lebih mungkin? Kalau disebut dengan lil ajnasi kullihim, untuk segala jenis manusia. Sedangkan Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja. Tidak untuk seluruh jenis manusia. Sedangkan yang untuk seluruh jenis manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ayyuhuma aula? Kalau begitu mana yang lebih utama? Karena al-Masih innama kana nabiyan li bani Israil wahdahum. Karena al-Masih Isa alaihi salam, dia sebagai nabi hanya untuk bani Israil. Wahdahum, hanya mereka saja. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa rasulan ila bani Israil, dan dia sebagai rasul kepada bani Israil. Wan nasara tuqirru bihadha, sedangkan kaum Nasrani menerima ini, mengikrarkan ini. Yuqirru artinya mengakui, sehingga kalau berbicara dengan mereka, mulai dari kalimat ini dulu. Apakah kalian percaya bahwa Al-Masih atau sebut saja Yesus yang kamu yakini itu untuk Bani Israel saja atau untuk seluruh manusia? Nanti mereka akan berkata itu adalah untuk domba-domba Bani Israel. Itu biasa mereka jawab. Untuk menggiring atau mengembalakan domba-domba Bani Israel. Kita tanyakan, kalau begitu, bagaimana dengan kitab yang ada di kitab kalian, di tangan kalian? Yaitu dalam kitab Irmia. Yang menceritakan ucapan kenabian Irmia. Dan memberitakan berita yang akan datang. Akan datang setelah ini seorang Rasul yang begini, begini, begini, begini. Sifat-sifatnya. Dan di antara sifatnya adalah untuk segala jenis manusia. Kira-kira Nabi Muhammad apa Nabi Isa? Nabi Muhammad atau Nabi Isa al-Masih? Mereka enggak bisa jawab karena sudah mengatakan tadi bahwa Isa hanya untuk domba-domba Bani Israel. Sedangkan yang diberitakan lil ajnasi kullihim, untuk segala jenis manusia. Berarti jelas bukan Isa yang dimaksud. Siapa? Enggak ada kemungkinan lain yang tersisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yadda'i al-masih anna rasul annahu rasulun ila jami' ajnasi ahli al-ardh. Lam yadda'i al-masih, al-masih sendiri, Isa al-Masih alaihi salam, dia tidak mengakui dirinya untuk seluruh jenis manusia. Tidak. Nabi Isa tidak mengatakan saya untuk seluruh jenis manusia. Tidak. Dia mengatakan dalam kitab Injil mereka berkali-kali bahwa kami diutus untuk menggiring domba-domba Bani Israel. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lam yadda'i al-Masih annahu rasulun ila jami'i ajnasi ahli al-ard. Al-Masih tidak pernah mengaku-ngaku bahwa dirinya diutus untuk seluruh jenis manusia di muka bumi. Fa innal anbiya min ahdi Musa ila al-Masih. Karena para nabi sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Al-Masih, innama kanu yab'atuna ila qaumihim. Semua nabi-nabi sejak Nabi Musa sampai Nabi Isa, mereka semuanya diutus untuk kaumnya masing-masing. Bal indahum fil injili anna al-masih qala li hawariyin. Bahkan di dalam Injil mereka, Al-Masih yani Isa alaihi salam berkata kepada hawariyin, pengikut-pengikutnya, la tasluku ila sabilil ajnas walakin iqtasiru ala al-ghanamir rabidah min nasli Israel. Jangan kalian menjalani jalan seluruh jenis manusia. Walakin iqtasiru, tapi khususkan saja, ringkaskan saja, ala al-ghanamir rabidah min Bani Israel. Fokuskan saja pada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Jadi, benar-benar kalimatnya sangat jelas bahwa aku hanya diutus khusus fokus pada domba-domba Bani Israel. Wa amma Muhammad ibn Abdullah, adapun Nabi Muhammad ibn Abdullah, fahuwa alladhi ba'athahu Allahu ila jami'i ajnasil ard. Beliaulah yang diutus kepada segala jenis manusia di muka bumi ini. Wa tawaif Bani Adam, diutus untuk segala jenis turunan Adam alaihi salam. Wa hadhihi al-bisharah mutabaqatun liqoulihi ta'ala, dan kabar gembira ini cocok semakna dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Rasul pada manusia bahwa aku diutus oleh Allah kepada kalian seluruhnya. Ilaikum jami'an. Katakan pada seluruh manusia, aku diutus oleh Allah kepada kalian seluruhnya. Dan cocok pula dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan bu'ithu li ilal aswadi wal ahmar. Aku diutus untuk manusia yang berkulit hitam dan manusia yang berkulit merah. Artinya semua jenis manusia. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Atau sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW menyatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi keistimewaan 5 yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Setelah menyatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, setelah menyatakan waqtu syafa'ah, setelah mengatakan uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku pampasan perang, sampai pada kalimat terakhir wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi kaffah. Adapun Nabi diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Alhamdulillah, sangat jelas bahwa apa yang ada dalam kitab Injil, ketika mereka luput untuk merubah, mengganti, menambah, mengurangi, ternyata sama beritanya. Bahwa Nabi yang akan datang diutus lil ajnasi kullihim, untuk segala jenis manusia. Maka Rasulullah pun berkata dengan kalimat yang sama, bahwa aku diutus untuk seluruh manusia. Wa qad i'tarafa an-nasara bihadhihi al-bisharah wa lam yunkiruha. Sedangkan kaum Nasrani menerima berita ini, mengakui adanya berita ini, kabar gembira ini, lam yunkiruha, mereka tidak mengingkarinya. Lakin qala ba'du zu'ama'ihim, tetapi berkata sebagian tokoh-tokoh pendeta mereka, innaha bisyaratun bi Musa ibni Imran wa Ilyas wal Yasa, bahwa itu berita gembira tentang datangnya Nabi Musa bin Imran dan Ilyas dan Ilyasa. Tayib, ini sama dengan yang tadi, menganggap bahwa itu berita tentang akan datangnya Yahya. Padahal berita ini setelah mereka. Tayib, aneh kan? Karena berita ini datang setelah nabi-nabi tersebut lewat jauh biduhurin mutatawilah. Wa innahum sayatuna fi akhiriz zaman, kata mereka akan datang nanti Nabi Musa Ibnu Imran Ilyas dan Ilyasa di akhir zaman. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, hadza min a'zamil buhti, ini dari sebesar-besar kedustaan. Karena tidak mungkin memberitakan sesuatu yang sudah lewat, nanti akan datang, padahal sudah lewat. Nanti akan datang Nabi Musa, Nabi Musa sudah lewat. Nanti akan datang Ilyas, Ilyas sudah lewat. Akan datang Ilyasa, Ilyasa sudah lewat. Maka itu keanehan dan kedustaan yang besar. Wal jur'atu 'ala Allah, dan itu kelancangan berani yang tidak terpuji, disebut jur'ah. Orang yang disebut jeri. Al jur'atu 'ala Allah wal istira' 'alaihi, itu kelancangan atas nama Allah dan berdusta atas nama Allah. Fa innahu la ya'ti man qad mata ila yaumil miqatil ma'lum, karena tidak mungkin akan datang seseorang yang sudah dinyatakan wafat, sudah dinyatakan meninggal. Yaumil miqat, tidak mungkin akan datang. Qad mata, dia sudah meninggal. Ila yaumil miqatil ma'lum, sampai hari yang ditentukan nanti. Barakallahu fikum. Dengan demikian, jelas berita-berita gembira tadi akan datangnya seorang nabi yang akan diutus ke segala jenis manusia adalah jelas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bis-shawab.